gak sih kalau internet bikin hidup jadi lebih sempurna? Mulai dari update sosial media, main game, sampai terhubung dengan teman dan keluarga, semua jadi lebih sempurna. Bisnet Home, internet wifi untuk perumahan dan apartemen dengan bandwidth besar serta upload-download yang simetris hingga 300 Mbps bikin hidup kamu jadi lebih sempurna. Untuk kamu yang di kota Jakarta, kami hadirkan layanan Bisnet Home Internet 1D dengan kecepatan 150 Mbps dengan harga Rp375.000 per bulan. Untuk informasi layanan di kota lainnya dan promo terkini, silakan kunjungi bisnethome.net.